2 Korinti bindu siwa. Situhuna labo perlu kusuratkan karena penampat, si isehkan mankala Kristen, si sangana ibas kekurangan Kuteh maka ersuruh ngeukurundu guna nampati, jana kupujikan pekam i tengah-tengah kalak Makedoni enda. Kukatakan manbana, senina-senina si i provinsi Akaya, tahun lebih kin enggo sikap nampati. Jana herkiteken ketutusendu teremen ibas ia ngo keke ukurna. Aminna pe bage, isuruh kami kange senina-senina enda. Gelah kai si enggo ipujikan kami, karena kam la sia-sia. Dage bagi si enggo kukatakan sikap dage kam. Adilang, maka adireh kalak Makedoni ras aku, jana idapeti kami kam la sikap. Tentu mela yakap kami. Apai dengan kakam, sabab tekal kami man bandu. Emaka perlu kuakap mindo kempak senina-seninanta enda, berkat leben, asa aku ndahi kam. Gelah isikap kena leben perkuah ate si enggo ipadan kendu Adi enggo pagi leben sikap perkuah ate endu Bekas ukurundu meriah kap labor kita ken terpaksa. Ingatlah, maka kalak si sitik ngerdangkan benih, sitik kai pranina. Kalak si melala ngerdangkan benih, melala kai pranina. Sekalak-sekalak ibre kenalah, suera si enggo i tetap kena ibas ukurna. Ola alu pusuh jungut-jungut, tahpe bagis terpaksa. Sabab di batang kelengi kalak, si mere alu ukur meriah. Di batang ngasup mereken man bandu, kasakai pemerena alu sampur. Adu bage krina keperluan guna dirindu, ibas kai pe icukupi. Seh maka sampur pe guna banci kam, dahiken dahin-dahin si mehuli si apai pe. Karena kalak si bage, liter surat ibas pustaka si badia. Nggo ia murambur-amburna pemerena man si musil, kini ulinna tahan seh rasa lalap. Dibata sinikapkan benih man kalak si merdang, bage penakan si man pangan. Ia pe sinikapkan benih si iperlukendu. Ia kange si peturah benih dingin si mereken ulih serlipat ganda, ibas kini ulindu enari. Dibata rebahan cakam bayak ibas kaipe, seh maka kam lumar mereka tawaripe. Janah terem kalak ngatakan bujur man dibata, berkiteken pemerendu sialo kena bekas pendahin kami. Sabab penampat si ipersembahkan du labo saja cukupi keperluan kalak Kristen, silit ibas kekurangan. Tapi pesampur jadi pengatakan bujur mandi bata. Kam ngaku maka patuh kam, nandangi berita si meriah karena Kristus. Pengakundu payo, adi tridah kam menang, ibas soal nampati. Jana hargiteken penampan du terem mepagi kalak muji di bata. Tole pe ipujina di bata, hargiteken persadandu sin teguh si tridah man bana, rasman krina kalak Kristen si deban. Itu to kena pekam alu dem keleng ate, nginget lias ate di bata, sila tersipati si seh man bandu. Bujur ninta man di bata, karena pemerena sila terkatakan nari uga ulina.